India. Coffee's free. Coffee's free. Abroad I'm in a party. Selamat sore mitra bisnis, dimanapun Anda berada, Jakarta, Surabaya, Solo, Semarang, dan mitra bisnis yang ada di YSKFM Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Wow, luar biasa semangatnya pastinya ya, apalagi kalau mau ketemu dengan orang yang satu ini. Tambah berbunga-bunga katanya. Kenapa? Karena banyak sekali inspirasi yang kita bahas pastinya di Coffee's Break bersama sang biang penasaran Kavi Kurnia. Halo Bang Kavi, selamat sore. Selamat sore. Mana aja nih liburan panjang? Enggak, di rumah aja. Di rumah saja. Mengerjakan pekerjaan rumah yang tertinggal. Oh. Biasanya Bang Kavi ini kan dalam setiap nafas, dalam setiap langkah kan beliau selalu mengamati dan melihat ya apa yang terjadi di sekitar Anda, dan kemudian muncul menjadi ide-ide yang luar biasa. Termasuk kalau kita bicara mengenai otak gitu kan. Kalau ngomongnya otak gitu, kebayangnya apa Bang? Nah, kebayangnya gulai otak. Kebayangnya kolesterol tinggi. Tapi makanannya restoran enak. Restoran Padang. Oke, dan kita itu bicara kesukaan saya itu. Tapi Diko kenapa gak gemuk ya ngomong-ngomong? Pokoknya kita asal banyak-banyak senang, banyak-banyak tertawa, banyak-banyak happy, gitu kan. Hormon endorfin kita kan tinggi, bikin sehat ya. Penting. Diet kalau alami. Orang susah, orang stres, hormon endorfinnya itu sedikit sekali. Dan bikin banyak penyakit ya. Oke. Kembali ke otak nih. Kita mau bicara mengenai kombinasi yang ciamik antar otak kiri dan otak kanan ya. Mitra bisnis, saya yakin banyak di antara Anda sudah sangat ngerti ya, otak kiri fungsinya buat apa gitu kan, otak kanan fungsinya buat apa. Nah sekarang buat pebisnis, sebetulnya lebih bagusnya otak kiri apa otak kanan gitu kan pertanyaannya. Yeah. Nah, tapi kita mungkin remind dulu Bang, otak kiri fungsinya sebagai apa sih? Kalau otak kiri kan lebih banyak dipakai untuk logika, analisa, data ya, ya. Berpikir yang to the point untuk logic gitu loh. Lebih banyak kita lebih banyak memanfaatkan logic. Oke, okay, otak kiri. Itu otak kiri. Kalau otak kanan biasanya katanya artis itu lebih banyak menggunakan otak kanan karena otak kanan itu ada kreatif, imajinasi, kreativitas. Lateral ya. Gitu ya. Nah, di antara kedua itu biasanya setiap orang berdasarkan pembawaannya, pendidikannya, trainingnya, seringkali orang-orang itu dipengaruhi atau dominan hanya sebelah saja otaknya. Jadi ada orang yang dominan otaknya kiri gitu loh, dan very logic gitu loh. Jadi mungkin kalau Anda nonton film-film sci-fi gitu ya, dan mungkin Big Bang Theory gitu loh, Anda bisa lihat bahwa Sheldon gitu loh, itu sangat dipengaruhi otak kirinya sangat dominan sekali. Tapi artis-artis besar, Picasso, Monet dan lain-lain dan sebagainya, itu mengatakan bahwa mereka sangat, kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh otak sebelah kanan. Nah itu kalau mereka adalah profesinya seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau kita pengusaha, kita entrepreneur, yang mana nih? Otak kiri atau otak kanan? Atau kita harus menggabungkan otak kiri dan otak kanan? Ada nggak tekniknya? Nah ini yang mau kita bahas. Ya. Gitu. Karena as a business owner, as pengusaha itu kan, kadang-kadang kita kan punya banyak title lain ya Bang ya. Kadang jadi artis, betul kan? Kadang jadi public figure. Tapi ketika titik tertentu jadi seorang finance yang harus menghitung banyak gitu. Harus pintar-pintar mengelola. Butuh otak yang mana ya gue gitu ya. Oke, mitra bisnis, silakan. Anda boleh nanti juga sharing bersama kami. Kita bicara mengenai hal ini. Bagi pebisnis, bagaimana cara kita mengkombinasikan otak kiri atau otak kanan? Sebaiknya lebih banyak kiri atau kanan gitu kan. 0816 924 924 itu line SMS, atau Anda juga boleh telepon di 633-9160 yang di luar Jakarta 0810 Pas FM. Nanti kita lanjut ya, kita break dulu dan kembali setelah jeda.